السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan qiraah kita pada risalah Ma'na Tauhid, dan sekarang kita membahas tentang penjelasan atau perkataan Al-Syeikh Al-Mu'allif tentang macam-macam tagut. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, وَالطَّغُوتُ عَامٌ, dan tagut ini adalah umum. Ya, فَكُلُّ مَعُوبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَضِيَ بِالْعِبَادَةِ, maka segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dan dia rida diibadahi, min ma'budin, ya, baik diibadahi, dia ridha diibadahi, au matbu'in atau diikuti, au muta'in atau ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi, ya, dalam selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fahuwa taghutun, maka dia disebut dengan taghut. Di taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha, baik itu disembah, diikuti, atau ditaati, yang dimana itu bukan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia disebut dengan at-taghut. Wat-taghitu katsiratun. Taghut-taghut itu banyak macamnya. Nanti akan disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, فَكُلُّ مَعُوبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ waradhiya bil ibadati, setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah, fa innahu yusamma taghutan min at-tughyani, maka dia disebut sebagai taghut, yaitu dari kata-kata tughyan yang maknanya adalah melampaui batas, wa huwal khuruju anil haddi, itu keluar dari batasnya. Batasan kita sebagai hamba, ya, pembatasnya apa? Ya, hamba itu. Jadi kita sebagai hamba itulah batas kita. Kita tidak boleh melampaui batasan itu. Hamba itu tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu tugasnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu kewajibannya, ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita melampaui batas itu, kita semestinya menyembah, semestinya kita yang beribadah, malah kita yang disembah. Ini melampaui batas. Dan kita ridha akan hal itu, tak boleh. Semestinya kita taat, tapi kita malah yang ditaati secara mutlak, menentang Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Kita semestinya yang mengikuti, tapi kemudian kita diikuti menentang Rasul SAW, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Dan kita ridha akan hal itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, itulah mengapa tauhid diambilkan dari kata-kata tughyan yang berarti melampaui batas. Jadi tauhid ini melampaui batas dalam hal disembah atau diikuti atau ditaati. Fal ma'budu minal asnami, maka yang disembah baik bentuknya al-asnam, ya, berhala-berhala yang ada bentuknya, wal-authani, nah authani ini berhala yang tidak berbentuk, maksudnya tidak ada patung atau semisalnya, tidak ada, itu namanya authan, wal-ashkhasi atau orang, manusia. Jadi yang disembah itu baik berhala yang ada wujudnya seperti patung dan seterusnya, berhala yang tidak ada wujudnya seperti misalnya satu keyakinan atau satu pandangan yang diyakini atau satu tradisi kebiasaan yang dipegang melebihi dia memegang ajaran aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia idza radiya bidzalik, apabila ridha dengan hal tersebut, awil matbu'u atau yang diikuti, bi ghairi ta'atillahi, dalam selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una al-kufara, orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir, wa yattabi'una ahla ad-dalali, dan mengikuti orang-orang yang tersesat, haula'i lam yakfuru bit-taghut, mereka ini tidak kufur terhadap taghut, li'anna al-wajiba, karena kewajibannya adalah ayat tabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yattabi'u ahadan ghayra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya dia tahu itu keliru dan salah tapi tetap dia mengikuti selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yakfur bi taghut, maka dia tidak kufur terhadap taghut. Kita sudah jelaskan bahwa selain kita beriman kepada Allah, kita wajib ingkar kufur terhadap yang diibadahi selain Allah. Begitu juga ketika kita bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian kita membolehkan mengikuti selain Rasul dalam hal yang tidak bersesuaian dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini tidak diperkenankan. Karena enggak boleh kita mengikuti makhluk manapun dalam hal maksiat. Dan karena Allah mewajibkan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah aujaba alaina ittiba'ar rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la nattabi'u ghairahu alaihi salatu wassalam. Dan kita enggak ngikutin yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falladzina yuharrimuna al-halala wa yuhalliluna al-harama, orang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, haula'i yajibu an na'siyahum wa la nuti'uhum, haula'i yajibu an na'siyahum wa la nuti'uhum, mereka wajib kita tidak mengikutinya, tidak mentaatinya. Kalau dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka kita wajib tidak mengikutinya. Ma nuti'u illa bita'atillahi azza wa jalla, kita tidak taat kecuali dalam hal yang mentaati Allah azza wa jalla. Walihada yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi, tidak ada ketaatan bagi makhluk manapun, fi ma'siyatil khaliqi, dalam bermaksiat kepada Allah al-khaliqi, yaitu yang mencipta. Fala yajuzu lana an nuti'a makhluqan illa fi ta'atillahi, maka enggak boleh kita mentaati makhluk manapun kecuali dalam hal ketaatan kepada Allah. Idza kana muti'an lillahi ata'nahu, kalau taat kepada Allah ya kita taati. Fa idza amarna bi ma'siyatillahi fa innana na'sihi wa la nuwafiqu, apabila dia memerintahkan maksiat kepada Allah ya kita tidak mengikutinya, kita tidak mentaatinya. Ya, jadi kalau perintah, ada orang yang memerintahkan kepada maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak ikuti. Tapi kalau yang dia perintahkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita mengikutinya. Waru'usuhum khamsatun, dan tokoh-tokohnya, gembong-gembongnya tawud itu ada lima. Ya, at-tawaghitu katsiratun, tawud itu banyak macamnya. Fakullu man kharaja an ta'atillahi fahuwa tawud. Siapa orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia disebut dengan tawud. Wa hadza la hasra lahu, ini tidak ada apa? Tidak ada batasannya. Walakin ru'usut tawaghiti hum ha'ula'il khamsatu. Tetapi yang menjadi gembongnya, tokoh-tokohnya tawud, itu ada lima. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama adalah as-syaitanu, syaitan. Ya, dia melampaui batas. Ya, iblis awal mulanya. Nah, apa bedanya iblis dan syaitan? Jadi, iblis syaitan ini sama-sama dari kalangan jin. Iblis ini yang bisa dikatakan dia pemimpinnya. Yang Allah Subhanahu wa taala usir dia dari syurganya Allah Rabbul Alamin. Adapun syaitan, jin-jin yang membangkang yang menjadi pengikut iblis. Nah, iblis juga bisa disebut dengan syaitan, bisa. Ya, dari kata-kata syaitan, sebagian para ulama katakan begitu, yang berarti dia yang apa, membangkang ya. Yang jauh dari ketundukan dan ketaatan. Asy-syaitanu ad-da'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang menyeru untuk menyembah selain Allah. Jadi syaitan ini yang pertama. Tokohnya, gembongnya, tawud yang pertama syaitan. Wad-dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Yasin ayat ke-60. Surat yang sangat dikenal sekali oleh kaum muslimin di negeri kita. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Alam a'had ilaikum, bukankah telah aku beritahukan kepada kalian, wahai anak Adam, ya bani Adam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan, alla ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya, sesungguhnya syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kalian. Perhatikan ini. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud menyembah syaitan. Apa maknanya ibadatu asy-syaitan? Menyembah syaitan itu apa maknanya? Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, al-awwalu asy-syaitan. Ya, disebutkan oleh Syekh al-Muallif rahimahullahu taala, yang pertama dari gembongnya tawud adalah syaitan. Li'anna asla tawaghiti huwa syaitan. Aslinya tawud adalah syaitan. Perhatikan ini. Aslinya tawud adalah syaitan. Wa mithluhu tawaghitul insi. Begitu juga para tawud dari kalangan manusia. Jadi syaitan memerintahkan manusia agar menyembah dirinya. Ya, lalu kemudian nanti akan muncul lagi dari kalangan manusia yang dipengaruhi oleh syaitan agar dia memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya, yaitu manusia ini, seperti Fir'aun misalnya. Fir'aun dipengaruhi oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan agar dia memaksa manusia, menyeru pada manusia, memerintahkan manusia agar manusia menyembah dirinya. Maka ini tawud dari kalangan manusia ini, Fir'aun. Hakikatnya Fir'aun ini mengikuti siapa? Mengikuti syaitan. Ya, hakikatnya Fir'aun ini ya menyembah syaitan, mengikuti syaitan hakikatnya. Walaupun dia yang disembah, hakikatnya Fir'aun itu mengikuti syaitan. Karena apa? Dia bisa berbuat seperti itu, memaksa manusia memerintahkan manusia untuk menyembah dirinya adalah atas dasar pengaruh dari syaitan. Sayatinul insi, yaitu syaitan dari kalangan manusia, misalnya contoh tadi, tauhid dari kalangan manusia Fir'aun. Atau yang lainnya. Alladzina yuhassinuna, yang memperindah. Syaitan dari kalangan manusia yang memperindah linnasi, bagi manusia, dia menghiasi dan memperindah bagi manusia ibadata ghairillahi, menyembah selain Allah. Jadi ada dari kalangan syaitan dari kalangan manusia yang menghiasi bagi manusia agar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yasmunaha bi asma, wa yasmunaha bi asma khadi'ati. Ya, mereka menamai. Naam. Mereka menamai peribadatan kepada Allah bi asma'in khadi'atin. Menamainya dengan nama-nama yang menipu. Yusawwighuna lin-nasi, mereka membolehkan bagi manusia adzabha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Wan nadhra li ghairillah, membolehkan bernazar untuk selain Allah. Wal istighatsata bi ghairillah, dan beristighatsah kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah. Wa du'a al mauta, dan berdoa kepada orang yang sudah wafat. Yusawwighuna hadza, ini syaitan dari kalangan manusia yang mempromosikan dan membolehkan hal ini. Wa yusammunahu bi asma'in yakhda'una an-nas biha, dan mereka menamai ini semua dengan nama-nama yang menipu manusia. Haula'i tawaghitu, nah mereka yang ikut mempromosikan kesyirikan ini pun disebut dengan tauhid. Tapi tadi kita sudah katakan hakikatnya mereka ini adalah pengikutnya syaitan, karena tauhid yang sebenarnya aslinya adalah syaitan. Wa ibadatu syaitani, dan menyembah syaitan takunu lahu takunu bi ta'atihi, penyembahan terhadap syaitan itu adalah dengan mentaati syaitan. Faman ata'ahu, maka siapa orang yang mentaati syaitan, faqad 'abadahu, maka dia telah menyembah syaitan. Ala ikhtilafi anwa'i hadhil ibadati, ya sesuai dengan macam-macam ibadah yang ada, berbeda-beda ya satu dengan yang lain. Minha ma yasilu ila haddil kufri wasyirki, di antara beribadah kepada syaitan yaitu mentaati syaitan, ada yang sampai kepada kekufuran dan kesyirikan, na'udzubillah. Jadi ada orang ikuti syaitan yang syaitan sampai membawa dia sampai tingkat kufur dan syirik, na'udzubillah. Wa minha ma huwa dunaha bihasabi ta'ati syaitani, ada yang di bawah kesyirikan, kekufuran, ya sesuai dengan ketaatannya kepada syaitan. Jadi bertingkat-tingkat, mentaati syaitan ini bertingkat-tingkat. Ada kalanya mentaati syaitan sampai tingkat dia jatuh pada kekufuran, kesyirikan, na'udzubillah. Ada kalanya mentaati syaitan ini ya tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Pada dosa besar saja tapi tidak sampai pada kufur dan syirik. Fakullul ma'asi, maka seluruh maksiat hakikatnya adalah ta'atun li syaitani, yaitu mentaati syaitan. Wa asyadduha, dan yang paling berat adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaiduhu syayatinul insi, dan yang menolong syaitan dari kalangan jin ini adalah syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Min ulama'id dhalal, min ulama'id dhalal alladziina yad'uuna an-naasa ila 'ibadati ghairillahi 'azza wa jalla. Di antaranya dari orang-orang yang berilmu atau dianggap berilmu, tapi yang tersesat. Yang mereka mengajak manusia untuk menyembah selain Allah. Mestinya orang berilmu itu ya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Inilah ulul ilmi yang sebenarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, dengan hak, melainkan hanya dirinya. Para malaikat juga bersaksi dengan persaksian ini. Dan yang berilmu ini, bersaksi dengan persaksian. Jadi orang-orang berilmu itu adalah orang yang mengajak manusia agar menyembah Allah semata, beribadah hanya kepada Allah semata. Itulah hakikat orang yang berilmu. Yang menyeru kepada manusia agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Agar manusia hanya menyembah Allah semata. Itu hakikat orang berilmu. Nah, adapun orang-orang yang dianggap berilmu, ya mereka yang menyeru kepada peribadatan kepada selain Allah, na'udzubillah. Nah, mereka yang disebut dengan yang berilmu tapi kemudian tersesat. Wa yusammunaha, dan mereka ini juga yang menamai apa? Bil ghairi syirki, menamai peribadatan kepada selain Allah ini, mereka menyebutnya ini bukan kesyirikan. Ya, yusammunaha tawassulan. Mereka menamainya dengan sebutan tawassul. Au yusammunaha, atau mereka menamainya dengan al-mahabbata lis-salihin, cinta kepada orang saleh, tapi akhirnya melampaui batas sehingga kemudian jadi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Au bi ghairi dzalika min anwa'il asma'il khadda'ati, atau dengan nama yang lain, jadi nama-nama yang menipu. Fahaulai min a'wani syaitan. Hakikatnya mereka adalah, mereka ini adalah penolong-penolong bagi syaitan. Allahu akhbara, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, annal jinna lahum syayatin. Annal jinna lahum syayatin. Syaitan, mereka punya syaitan. Jin itu punya pasukan syaitan. Ada syaitan dari kalangan jin. Wa annal insa lahum syayatin. Dan manusia juga punya syaitan-syaitan juga. Masing-masing ada syaitannya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am 112, syaitan al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Dan Allah jadikan bagi setiap para nabi dan rasul, syaitan dari kalangan manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain perkataan yang dihiasi dalam rangka untuk menipu. Di hakikatnya sebutan syaitan itu untuk kalangan jin. Adapun manusia adalah yang mereka menjadi penyambung lidah, mungkin kalau dalam bahasa kita. Penyambung lidah bagi syaitan dari kalangan jin, ya ini dari kalangan manusia. Yusa'iduna, syaitan yang dari kalangan manusia menolong syaitan dari kalangan jin, ala idlali bani Adam, menolong menyesatkan anak Adam. Hadha huwa an-naw'ul awwalu min at-tawaghit. Inilah yang pertama dari gembongnya atau tokohnya tagut, yaitu asy-syaitanu syaitan. Wa man sara fi rikabi syaitani, dan orang yang berjalan pada rombongannya syaitan. Hatta walau qala al-insanu, sehingga kalau seandainya ada seseorang yang berkata, ana ma a'budu syaitana, saya enggak nyembah syaitan. Naqulu, maka kita katakan, idza ata'tahu, apabila engkau mentaati syaitan, wa qadta lahu, dan engkau tunduk kepada syaitan, faqad abadtahu, maka hakikatnya engkau telah menyembah syaitan. Syi'ta am abaita, baik anda apa ridha atau tidak ridha. Jadi yang namanya menyembah syaitan itu bukan berarti anda serta-merta sujud pada syaitan, enggak, anda ikutin syaitan termasuk menyembah. Yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada yang sampai pada jatuh kepada kekufuran kesyirikan, ada yang di bawah itu. Alladzi la ya'budu syaitana, yang tidak menyembah syaitan, huwa alladzi yukhalifuhu wa ya'sihi, yaitu yang menyelisih syaitan, yang menentang syaitan, ini berarti dia enggak menyembah syaitan. Hadza huwa alladzi la ya'budu syaitan. Inilah orang yang enggak nyembah syaitan, dia enggak mau taat kepada syaitan. Lakin tetapi qad takunu ibadatu syaitani tasilu ila al-kufril mukhrij min al-millati. Tetapi ibadah kepada syaitan, taat kepada syaitan terkadang sampai kepada kekufuran, na'udzubillah, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa takunu duna dzalika. Tapi terkadang juga di bawah itu, enggak sampai kepada kekufuran. Walakinnaha kulluha ta'atun lisyaitan. Tetapi semuanya adalah bentuk ketaatan kepada syaitan, itu namanya menyembah syaitan. Ini yang pertama. Jadi tokohnya tagut, gembongnya tagut yang pertama adalah asy-syaitan. Atsani yang kedua, al-hakimul jairul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala. Seorang hakim yang menyimpang, yang merubah hukum Allah. Ya, ingat di sini merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia rubah hukum Allah. Al-thani yang kedua, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Itu orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Hadza ya'ummu kulla man hakama bi ghairi ma anzalallahu bainan nasi fil khusumati wal munaza'ati. Dan ini umum mencakup setiap orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ya, menetapkan hukum di tengah manusia dengan selain yang Allah turunkan. Baik dalam apa perselisihan ataupun pertikaian-pertikaian. Hakama bainahum bil qanuni. Mereka menetapkan hukum di tengah manusia dengan perundang-undangan. Tentu yang bertentangan dengan syariat. Au bi'awaidil badwi wasulumi, atau dengan ya apa ketetapan-ketetapannya orang Badui, ya wasulumi atau perjanjian-perjanjian allati 'alaiha al-badwu wal qabailu, yang orang-orang Badui dan kabilah-kabilah dahulu telah menyepakatinya dan bertentangan dengan kitab Allah. Wa a'rada 'an kitabillahi, dan berpaling dari kitab Allah Al-Qur'an. Hada huwa taghut. Ini orang yang menetapkan hukum ini, hukum Allah, diganti dengan hukum yang lain. Inilah taghut yang bertentangan dengan hukum Allah. Yahkumuna bi ghairi ma anzalallahu. Ya, berhukum dengan apa yang selain Allah turunkan. Lalu dia mengatakan, wa yadda'una, dan mengklaim, anna hadha minal islah. Ini termasuk kebaikan. Wa tawfiqi bainan nas. Ini dalam rangka untuk apa? Mengharmoniskan manusia. Hadza kadzibun, ini kedustaan. Al-islahu, yang namanya perbaikan, perdamaian, la yakunu illa bi kitabillah. Tidak akan ada kecuali dengan tunduk kepada kitab Allah, Al-Qur'an. Tetapi kok mulai terjadi pertikaiannya? Karena manusianya enggak mau tunduk. Wa tawfiqu bainan nasi wal mu'minina, dan mengharmoniskan antara manusia dan orang-orang mukmin, la yakunu illa bi kitabillahi azza wa jalla. Tak bisa terjadi perdamaian, kerukunan, kecuali dengan kitabullah, Al-Quran. Ini Al-Quran datang dari Allah. Allah yang paling tahu mana yang baik buat kita, mana yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu mana yang maslahat, mana yang madarat. Kita terbatas ilmunya. Maka startingnya itu tunduk dulu. Ini kadang kita kan startnya, wah ini tidak sesuai, ini tidak cocok. Nah, startingnya begitu. Startnya tunduk dulu. Memang banyak yang harus kita perbaiki dari diri kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Bagaimana apabila menimpa mereka satu musibah sebab perbuatan mereka, sebab perbuatan tangan mereka. Thumma ja'uka yahlifuna billahi. Kemudian mereka datang kepada engkau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, apa kata mereka? In aradna illa ihsana wa tawfiqa. Kami hanya ingin kebaikan dan mengharmoniskan, mendamaikan. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau darinya. Jadi ini orang-orang yang enggak mau berhukum dengan hukum Allah, lalu kemudian terjadi musibah. Ketika terjadi musibah, mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, kami melakukan hal ini niat baik untuk mendamaikan, merukunkan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, mereka orang-orang yang Allah mengetahui apa isi hati mereka. Fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Wa'idhhum, dan nasihati mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan pada mereka, pada diri mereka perkataan yang baligha, perkataan yang sangat mengena. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang utusan kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, bukan dengan mereka utusan diutus, tapi kita mau ngikutin aturan kita sendiri masing-masing. Buat apa? Utusan diutus itu agar kita mentaatinya, bukan agar kita ngikutin kemauan kita masing-masing, bukan. Walau annahum idzalamu, dan kalau seandainya mereka tatkala berbuat kezaliman, tatkala mereka menzalimi anfusahum, diri mereka sendiri, ja'uka, lalu kemudian mereka datang kepadamu, fastaghfirullaha, lantas mereka memohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, niscaya mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini yang di surat An-Nisa ayat ke-62 sampai ayat ke-64. Walau annahum tabu ila Allah, kalau seandainya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'uka, dan mereka datang kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ketika Nabi masih hidup ya. Ya, mereka berbuat dosa lalu kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta agar supaya Rasul mendoakan ampunan bagi mereka, ini ketika Nabi masih hidup. Amma ba'da mautihi fala yuzhabu ila qabrihi, adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka enggak ada yang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-insanu idza adnaba yatubu ila Allah. Seseorang apabila dia berbuat dosa, ya dia bertobat kepada Allah. Wa yastaghfiru fi ayyi makanin, dan dia memohon ampun kepada Allah di tempat manapun. Artinya dari negerinya, dari tempatnya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ghafurur rahim. Wala yahtaju ay yadhhaba ila qabri rasul. Dia enggak perlu mendatangi kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun kepadanya ketika Rasul sudah wafat. Kama yaqulul mukharrifun al-ana, sebagaimana orang-orang yang sering membuat cerita-cerita khurafat hari ini yang mengatakan kalau datang ke kubur Rasul nanti Rasul apa? Keluarkan tangannya, Anda bisa jabat tangannya. Nah, ini khurafat ya, cerita-cerita mitos dusta. Jadi kalau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat Anda membuat dosa, silakan mengampun kepada Allah, tidak perlu harus datang ke kuburnya Rasul. Inna hadha yadullu ala anna al-mudhniba yadhhabu 'inda al-qabri wa yatlubu min ar-rasul al-musamahata wa yastaghfiru 'inda al-qabri, hadha kadhib. Inna hadha yadullu, sungguhnya ini menunjukkan ala anna al-mudhniba, bahwa sungguhnya orang yang berbuat dosa yadhhabu indal qabri, lalu dia pergi menuju ke kubur Rasul. Wa yatrubu minar rasul al-musamahata, dan dia minta kepada Rasul agar Rasul memintakan untuk dirinya. Wa yastaghfiru indal qabri, dan Rasul mohonkan untuknya ampunan di kuburnya. Hadza kadhibun, ini kedustaan. Ar-rasulu ma umira annahu ma amara annahu yustaghfaru 'inda qabrihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan agar seseorang kalau mau mohon ampun ya datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Wala sahabatu kanu yadhhabuna ila qabri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam liyastaghfiru. Dan para sahabat juga tidak ada yang ketika mohon ampun pergi ke kubur Rasul untuk mohon ampun, tidak ada. Kanu yatubuna ila Allah fi ayyi makanin. Para sahabat mereka bertaubat kepada Allah di tempat manapun. La yahtaju ila annaka tadhhabu ila qabrihi, tidak butuh engkau pergi ke kuburnya untuk minta ampun. Walakin hadha fi hayati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Rasul masih hidup, Anda datang kepada Rasul minta supaya didoakan ampunan, bisa. Li'annahum asa'u fi haqqi ar-rasul, karena mereka telah berbuat buruk terkait dengan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinan sarafu anit tahakumi ilaihi, ketika mereka berpaling dari berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang di surat An-Nisa, mereka berbuat kezaliman lalu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta, mereka memohon ampun kepada Allah dan meminta Rasul agar memohonkan ampun untuk mereka, itu karena mereka memang ketika Rasul masih hidup pada saat itu orang-orang munafik, mereka melanggar hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semestinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dalam berbagai macam hukum dan permasalahan, mereka datang kepada Rasul, menyerahkan urusannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka menetapkan sendiri yang tidak sesuai dengan yang Rasul tetapkan. Lalu kemudian ketika datang musibah, bencana, baru mereka datang kepada Rasul. Ya kami hanya inginkan kebaikan Rasul. Kami hanya ingin supaya orang akur, harmonis. Makanya kami tidak meminta keputusan hukum kepada Anda, kami tetapkan sendiri agar harmonis. Nah, makanya ketika mereka berbuat kezaliman, datang kepada Rasul. Ketika Rasul masih hidup. Karena mereka telah berbuat buruk terkait dengan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi haitsun sarafu anit tahakumi ilaihi, ketika mereka berpaling tidak mau berhukum kepada Rasul. Fahadihi isa'atun fi haqqi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perbuatan buruk terkait dengan haknya Rasul. Fahum yadhhabuna wa ya'tadiruna inda ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da taubati ila Allah azza wa jalla, maka mereka pun pergi mendatangi Rasul dan meminta maaf kepada Rasul setelah bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Yang di ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka datang kepadamu itu karena mereka melanggar Rasul, hak Rasul. Mestinya mereka berhukum kepada aturannya Rasul ketika Rasul masih hidup, tapi mereka justru malah menetapkan aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan Rasul. Fakana hadha, maka hal ini fihi mukhalafatun lillahi, di dalamnya ada menyelisihi perintah Allah, wa mukhalafatun lirrasuli, dan juga menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Rasul agar Rasul mohonkan ampun untuk mereka karena mereka melakukan pelanggaran juga terkait dengan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal mukhalafatu fi haqqillahi lahal istighfaru, menyelisihi perintah Allah ya mesti istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wal mukhalafatu fi haqqi ar-rasul yadhhabuna ilaihi, dan menyelisihi apa perintah Rasul, hak Rasul, menyelisihi hak Rasul, dia mereka harus pergi mendatangi Rasul. Wa yatlubuna minhu al-musamahata wal 'afwa anhu, dan minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum akhta'u fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka telah berbuat kekeliruan terkait dengan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi mereka datang kepada Rasul ketika beliau masih hidup karena melanggar hak Rasul. Nah, makanya para ulama katakan siapa orang yang hari ini dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya tentu ada hak Allah juga kan. Allah memuji Rasul, dia malah mencela Rasul. Maka dia kalau terkait dengan hak Allah dia bertobat kepada Allah, tapi terkait dengan hak Rasul dia sudah enggak bisa minta maaf kepada Rasul karena Rasul sudah wafat. Itulah mengapa kemudian para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan, siapa orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak akan diampuni karena dia enggak bisa minta maaf kepada Rasul hari ini sebab Rasul sudah wafat. Itu makanya para ulama sebagian mereka mengatakan bahwa orang yang mencela Rasul tetap dihukum walaupun dia sudah mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dia enggak bisa minta maaf kepada Rasul sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Naam. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Surat An-Nisa ayat 60. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ. Tidak tahukah engkau? Atau dengan makna yang lain, beritahukan kepadaku. Orang-orang yang mereka mengira bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, Al-Quran. Jadi ada orang yang mengklaim bahwa dia beriman kepada Al-Quran. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan dia mengklaim beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Mereka ingin berhukum kepada Tawud. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Padahal mereka telah diperintahkan agar kufur kepada Tawud. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ. Dan syaitan menginginkan أَيُّذِلَّهُ. Menyesatkan mereka dengan kebolalan ba'ida, ketersesatan yang jauh. Ya, di sini ayat ini ada di antara para ulama yang memaknai bahwa latar belakang turunnya ayat ini ada salah seorang munafik sedang ada pertikaian dengan orang Yahudi. Ya, jadi ada orang munafik, dia bertikai dengan orang Yahudi. Si orang munafik ini kan menampakkan keislaman dia. Dia menampakkan diri sebagai orang Islam. Ya, dia menampakkan dirinya sebagai orang Islam. Orang munafik ini menampakkan diri artinya apa yang dia zahirnya Islam gitu ya. Dia syahadat, dia puasa dan seterusnya. Tapi batinnya kufur dia. Dia enggak beriman. Ya, munafiknya dengan munafik akbar. Lalu kemudian ada orang Yahudi bertikai, orang munafik ini dengan orang Yahudi, ada pertikaian. Lantas kemudian yang orang Yahudi ini berkata kepada orang munafik ini yang menampakkan keislaman, zahirnya Islam, ayo kita datangi Nabi Muhammad saja agar kita meminta keputusan hukum darinya. Lah, unik, orang yang munafik ini yang tentunya secara zahir tadi Islam, justru malah nggak mau. Dia malah justru mengajak untuk berhukum kepada salah seorang tokoh Yahudi namanya Ka'ab Ibnul Ashraf. Kenapa yang orang munafik ini malah justru nggak mau berhukum kepada Nabi SAW, padahal kan secara zahir dia Islam? Karena dia tahu Nabi SAW nggak bisa dipengaruhi keputusan hukum. Sehingga dia nggak mau diajak berhukum kepada Rasul, tapi justru malah dia mau berhukum kepada tokoh Yahudi yang gampang, mungkin bahasa kitanya sekarang, gampang disogok, hukumnya bisa dibeli. Yaitu Ka'ab ibn al-Ashraf. Ya, aneh ya. Mestinya kan orang yang menampakkan keislaman inilah yang, ya kalau berhukum kepada Nabi, ya senang dia, mestinya gitu. Nah, di sini. Jadi di sini ada poin penting yang perlu kita ambil. Yang menjadi dalil, yang didatangkan dalil ini oleh Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, adalah ada orang zahirnya Islam, tapi kalau diajak berhukum pada hukumnya Rasul, enggak mau. Na'udzubillah. Ya. Bahkan dia senangnya berhukum dengan hukum yang selain hukumnya Rasul. Salam-salam. Yang dia suka, yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sekehendak dirinya atau yang bisa dibeli, yang bisa disogok lah dan seterusnya. Maka ini disebut yuriduna ayyatahakamu ila tawud. Mereka senang atau dia ingin berhukum kepada tawud. Di antara maknanya tawud di sini adalah Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Padahal dia diperintahkan untuk mengingkari hukum-hukumnya tawud. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُّذِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan syaitan tidak menyesatkan mereka dengan kesesatan itu. Jadi kita ini seringkali dibuat sholat sudah alhamdulillah mau. Tapi giliran soal masalah berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya kayaknya berat. Betul. Kalau dia ngelanggar tapi masih meyakini bahwa hukum itu benar, dosa besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa ada hukum selain hukum Allah dan Rasul-Nya yang lebih baik dari hukum Allah dan Rasul, atau sama, atau kita mengatakan boleh manusia untuk milih hukum mana saja yang dia suka, bahaya. Ini bisa mengeluarkan dia dari keislamannya, na'udzubillah. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan penjelasan risalah Nawaqib al-Islam. Berkata Syekh Salih Fauzan, hafizallahu ta'ala, hadha dalilu, ini firman Allah yang di surat An-Nisa ayat ke-60 tadi, ini adalah dalil. Ya, dalil ini menunjukkan ala anna man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, fahuwa taghut, maka dia taghut. Menetapkan hukum. Ya, yang tadi kalau dalam hal ini, kasus yang tadi kita sudah sebutkan, ya Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi ini jadi taghutnya. Yang di mana orang munafik itu lebih senang berhukum kepada sini. Karena apa? Dia menetapkan hukumnya sekehendak dirinya sendiri, bukan dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Fi qawlihi, dalam firman Allah, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Fattaghutu, maka maknanya taghut di sini qila, dikatakan wa syaitan. Ada yang mengatakan bahwa maknanya taghut di syaitan. وقيل هو كعب بن الأشرف اليهودي كعب بن الأشرف اليهودي yaitu Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi sebagaimana kita sudah jelaskan. وقيل إنهم الكهان, ada lagi yang mengatakan bahwa maknanya taghut di sini adalah para dukun. لأن العرب, karena orang-orang Arab, indahum likulli qabilatin kahinun, setiap kabilah punya dukun. Yahkumu bainahum, yang menetapkan hukum di antara mereka. Jadi yang dimaksud di sini taghut ya syaitan, ya Ka'ab bin al-Ashraf sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, ya para dukun, karena orang-orang Arab pun berhukumnya kepada dukun, setiap kabilah punya dukun sendiri-sendiri. Nah, ini tidak bertentangan makna ini. Karena hakikatnya ya dukun menetapkan hukum, menetapkan suatu keputusan, atau tadi tokoh Yahudi Ka'ab bin Ashraf menetapkan keputusan, itu semua hakikatnya keputusan itu keluar atau dipengaruhi dan dibisiki oleh syaitan. Bukan dari Allah Rabbul Alamin, tapi dari syaitan. Nah, maka oleh karena itu, ikhwatal iman, a'azzakumullah, mungkin ini untuk sebagian orang agak sulit difahami. Tapi perlu kita fahami bahwa yang paling mengetahui, ini poin penting yang harus mendasar, harus kita jadikan landasannya, pijakan. Karena ini termasuk rububiyah. Yang paling mengerti mana yang baik, mana yang buruk bagi kita adalah Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Yang paling tahu mana yang maslahat, yang madarat buat kita adalah Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu. Oleh karena itulah Allah menetapkan aturan-aturan, hukum-hukum sesuai dengan ilmunya Allah, yang tentu kita banyak tidak tahu. Dan kewajiban kita sebagai hamba mempelajarinya, mempelajari hukum-hukum tersebut, berusaha memahaminya, tentu menerimanya, juga menjalaninya dengan sebenar-benarnya. Maka siapa orang yang menetapkan keputusan hukum tidak dengan apa yang telah Allah turunkan, itu bukan karena dia apa mengikuti hawa nafsunya dan bukan, tapi karena memang dia mengatakan ada hukum yang sama dengan hukum Allah. Atau dia meyakini ada hukum manusia yang lebih baik daripada hukum Allah. Atau dia mengatakan bahwa, ya ini zaman modern, hukum Allah sudah tidak berlaku lagi. Ya, ini semuanya adalah, na'udzubillah, adalah perbuatan kekufuran. Yang walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, bahaya bagi dirinya. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Ikhwatal iman, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kita baru sampai pada yang kedua ya, dari lima gembong-gembong yang taghut. Ya, dari lima ru'usu at-tawaghit. Kita baru bahas dua. InsyaAllah di pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas sisanya, itu masih ada tiga berarti. Jadi ini mesti kita pelan-pelan, perlahan-lahan berusaha kita untuk memahaminya. Sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahaminya. Karena ini hal yang sangat penting. Karena kita sudah sebutkan di awal pembahasan, di antara kewajiban yang pertama kali, yang Allah perintahkan, warujizza fahjur. berhala tinggalkanlah. Itu artinya apa? Yang selain Allah, yang diibadahi selain Allah, tinggalkan. Artinya kita wajib ingkar kufur kepada tauhid, bukan justru malah kita menyetujuinya. Dan dalam bab hukum tadi kita jelaskan, yang bertentangan. Ada hukum-hukum yang tidak bertentangan. Memang Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas. Hadis Nabi tidak menyebutkan secara tegas. Tapi itu tidak bertentangan. Maka itu masuk oleh para ulama dikategorikan dalam bab al-masalih al-mursalah. Maslahat-maslahat yang memang tidak dibatasi. Seperti terkait dengan hukum rambu lalu lintas, ya, mematuhi lampu merah, lampu hijau. Ini kan memang secara tegas tekstualnya nas tidak ada dalam Al-Quran hadis. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mentaatinya. Wah, ini hukum tauhid, tidak ada dalam Al-Quran. Bukan. Harus kita bedakan. Jadi ada hukum yang bersesuaian. Ya, ada hukum yang bersesuaian dengan hukum Allah, ya, yaitu enggak masalah. Ada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, ini kita enggak boleh ikuti. Ada hukum yang dia tidak disebutkan secara tekstual. Jadi tidak bertentangan, tidak juga bersesuaian dengan hukum Allah secara teks. Ya, secara tekstual, tidak. Namun, tidak ada bertentangan dengan hukum Allah dari sisi maknanya. Karena itu, di dalamnya terdapat maslahat. Seperti mencatatkan pernikahan. Ya, ada surat nikah, kenikah, dan seterusnya. Memiliki KTP, paspor, dan seterusnya. Surat kendaraan, dan seterusnya. Ini nggak ada nasnya secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi, ini semua adalah kemaslahatan. Ya, kalau ini bukan hukum tauhid. Walaupun yang buat manusia, ijtihadnya manusia, begitu. Jadi kita juga harus hati-hati ini memahami hal ini. Karena nanti ada sebagian orang yang juga melampaui batas. Akhirnya apa? Wah, itu bikin KTP, bikin paspor, itu nggak ada itu dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Itu hukum tauhid itu. Akhirnya dia nggak punya KTP, nggak punya paspor. Lalu gimana dia mau berangkat haji? Mau berangkat umrah? Gak bisa dia berangkat haji, berangkat oh gak punya KTP, gak punya identitas diri, dan seterusnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.